من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني فدين أعاذني الله وإياكم. Kita lanjutkan kembali pembahasan risalah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala dalam risalah yang ringkas yang beliau beri judul dengan Syarhus Sunnah, menerangkan kepada kita ikhwanul fiddin a'azzani Allah wa iyyakum ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekaligus prinsip-prinsip yang harus diikuti serta dijalankan oleh setiap kaum muslimin dimanapun mereka berada. Pada pembahasan yang sebelumnya, ikhwanul fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, disinggung oleh beliau rahimahullahu ta'ala tentang bagaimana prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang inti dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi nama-nama dan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah isbatun bila tamthil wa tanzihun bila ta'til. Prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah isbat bila tamthil, menetapkan semua sifat-sifat bagi Allah azza wa jalla yang ada dalam Al-Kitab maupun yang ada dalam Al-Sunnah bila tamthil, tanpa diserupakan dengan makhluk manapun. Watanzihun bila ta'til, dan mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari semua kekurangan dan aib tanpa menolak sifat-sifat Allah azza wa jal yang mungkin tidak sesuai dengan akal pikiran kita. Nah, itu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam Al-Kitab wa sunnah as-sahihah tanpa diserupakan dengan makhluk, kemudian mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari semua kekurangan dan aib tanpa menolak sifat-sifat yang mungkin tidak sesuai dengan akal pikiran kita. Ikhwanul fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Nah, kemudian pembahasan yang berikutnya, ikhwanul fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum, yang diterangkan di sini oleh beliau Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala, pembahasan yang beliau beri judul dengan al-ajal, sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap ajal yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa taala untuk setiap makhluknya. Beliau mengatakan wal khalqu mayyituna bi ajalihim, dan semua makhluk pasti akan mati dengan ajal mereka masing-masing. Inda nafazi arzakihim, tatkala telah selesai, telah habis jatah rizki untuk mereka. Wangtita'i azarihim, dan telah terputus bagi mereka, ifanihdina azani Allah wa iyakum, kesempatan untuk hidup di dunia. Ahlu sunnah wal jamaah, kaum muslimin yang mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, mereka meyakini bahwasanya setiap hamba dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, kainan mankan, siapapun orangnya, dari manapun dia berasal, pasti akan merasakan yang namanya al-maut. Pasti akan meninggal dunia ketika telah tiba ajalnya. Ifanibudina azani Allah wa iyakum. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam banyak firman-Nya di dalam Al-Quranul Karim, di antaranya Allah Azza wa Jalla berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya al-maut. Dan yang namanya kematian, ifanifidina azani Allah wa iyakum, merupakan ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa ditunda ataupun dimajukan. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam firman-Nya yang lain, likulli ummatin ajal, masing-masing umat memiliki ajal yang telah ditentukan bagi mereka. Fa'idha ja'a ajaluhum, la yastakhiruna sa'atan, wa la yastaqdimun. Dan apabila telah tiba ajal bagi mereka yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda sesaat pun. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa dimajukan. Ifanifidina azani Allah wa iyakum. Yang namanya ajal, ketika telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tiba matanya dan datang waktunya, maka tidak ada seorang pun makhluk dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu menghindar atau mengelak dari ajal tersebut. Ya. Tentunya ifanifidina azani Allah wa iyakum, hal yang demikian, ketetapan yang pasti dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa dihindari oleh makhluk manapun, mengharuskan bagi diri kita, ifanifidina azani Allah wa iyakum, mempersiapkan diri untuk menghadapi kedatangan ajal tersebut, yang mana masing-masing dari kita tidak ada yang tahu kapan datangnya ajal tadi. Ifanifidina azani Allah wa iyakum. Dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam hadis riwayat al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim, dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, telah menentukan ajal masing-masing manusia sebelum kita dilahirkan ke alam dunia ini. Fanifidina azani Allah wa iyakum. Ketika kita ditiupkan ruh, tatkala ada dalam janin ibu kita, fanifidina azani Allah wa iyakum, Allah mengutus seorang malaikat yang bertugas untuk mencatat 4 perkara, dikat dirizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun, ditulis tentang rizkinya, kemudian ajalnya, dan bagaimana amalannya, serta nasibnya nanti di yaumul qiyamah, apakah dia hamba yang sengsara ataukah hamba yang berbahagia. Ifanifidina azani Allah wa iyakum. Dan tentunya ifanifidina azani Allah wa iyakum, persiapan menghadapi ajal tadi harus senantiasa dan selalu kita lakukan. Ifanifidina azani Allah wa iyakum. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayatnya menjelaskan bagaimana persiapan yang seharusnya diambil oleh seorang hamba untuk mempersiapkan dirinya menyambut kedatangan ajal yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan dia tidak mengetahui kapan datangnya secara pasti. Ifanifidina azani Allah wa iyakum. Belum tentu seorang hamba meninggal di saat dia tua, dan banyak bukti. Ifanifidina azani Allah wa iyakum, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mendahului orang tuanya dalam keadaan usia yang masih belia. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah di dunia wal akhirah. Di antara persiapan yang harus dimiliki oleh seorang hamba dalam menghadapi dan menyambut datangnya ajal yang tidak ada seorang pun di kalangan hamba Allah tahu kapan datangnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, ayat 110, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, satu syarat, satu ketentuan dan satu sikap dan amalan yang harus diambil oleh setiap muslim, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kalau dia menginginkan kebahagiaan nanti di yaumul qiyamah. Syaratnya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kata Allah Subhanahu wa taala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, kata Allah Subhanahu wa taala, falyamal 'amalan salihan, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh, wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun dalam peribadatan yang dia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang mulia tadi, khani bidina azani Allah wa iyyakum, Allah memasang satu persyaratan bagi semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali yang menginginkan kebahagiaan nanti di yaumul qiyamah, tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana saat itu khani bidina azani Allah wa iyyakum, kata Allah azza wa jalla, yauma la yanfa'u malu wa la banun, hari di mana tidak lagi bermanfaat harta maupun anak keturunan. Sebanyak apapun harta kita, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, tidak lagi bermanfaat saat itu dan tidak bisa dijadikan sebagai tebusan untuk menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula anak keturunan kita tidak bisa kita jadikan sebagai tebusan untuk menggantikan kita di azab dalam neraka yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah azza wa jalla dalam akhir surat Al-Kahfi tadi memasang satu syarat untuk semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah azza wa jalla dalam ayat tadi, "Falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi 'ibadati rabbih ahada." Satu syarat, yakni al-'amal bil 'amali salih. Beramal dengan amal yang saleh, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat tadi, "Sanifidina 'azani Allah wa iyyakum," Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan kriteria amal saleh yang sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kriteria amal saleh yang sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya amal saleh adalah setiap amalan yang terpenuhi padanya dua persyaratan. Syarat yang pertama, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ikhlas lillah ya azza wa jalla. Ketika melaksanakan sebuah amalan, baik ucapan, perbuatan ataupun keyakinan, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dilandasi dengan keikhlasan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masingnya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, bihasabihi, disesuaikan dengan keadaan amalan tersebut. Kemudian yang kedua, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, adalah mutaba'atul rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa muwafaqatu sunnatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dan sesuai dengan bimbingan beliau alaihi salatu wassalam dalam melaksanakan sebuah amal ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Satu syarat ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, tidak perlu banyak-banyak, satu syarat saja yang diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk mewujudkan satu syarat tadi, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, seorang hamba tidak bisa main-main seorang hamba tidak bisa kemudian bermudah-mudahan ketika hendak mewujudkan satu syarat tadi, khalifatina azani Allah wa iyakum, dalam rangka menggapai kebahagiaan yang hakiki nanti di yaumul kiamat. Syarat yang pertama harus ikhlas, murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Secara teori, khalifatina azani Allah wa iyakum, mudah diucapkan, mudah disampaikan, dan sangat gampang untuk diterangkan kepada orang lain, khalifatina azani Allah wa iyakum. Namun manakala ketika seorang hamba hendak mewujudkan dan mengamalkan syarat yang pertama ini, dia berusaha menata keikhlasannya tatkala beramal untuk Allah subhanahu wa ta'ala, sekian banyak awarif, sekian banyak mawani', sekian banyak penghalang-penghalang disiapkan oleh syaitan la'anahullah untuk merenggut khalifatina azani Allah wa iyakum keikhlasan dari diri hamba tadi, khalifatina azani Allah wa iyakum. Naam, sampai dikatakan oleh salah seorang imam besar di kalangan ahli sunnah wal jamaah, Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, la ashaddu alayya syai'un min i'lad an-niyyah, atau kama qala rahimahullahu ta'ala, tidak ada satupun yang lebih berat aku perbaiki, kata beliau rahimahullahu ta'ala, melainkan memperbaiki niat tatkala beramal untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengucapkan ucapan demikian, khalifatina azani Allah wa iyakum, bukan sembarang orang. Ya. Bukan orang yang setiap harinya sibuk dengan urusan dunia. Juga bukan orang yang tidak mengerti batasan-batasan syariat. Lah. Yang mengucapkan ucapan tadi, khalifatina azani Allah wa iyakum, salah seorang dari imam ahli sunnah wal jamaah, yang disebutkan dalam tarjamah beliau, khalifatina azani Allah wa iyakum, selama 40 tahun lamanya tidak pernah terluputkan dari takbiratul ihram bersama dengan imam berjamaah di masjid. 40 tahun lamanya tidak pernah luput dari jamaah. Ya. Jangankan jamaah, khalifatina azani Allah wa iyakum, selalu ikut takbiratul ihram dengan imam selama 40 tahun lamanya. Bukan orang yang sembarangan. Yang mungkin secara zahir mata kita, yukhanifidina azani Allah wa iyakum, abdul salih abid. Seorang hamba yang salih, yang taat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kondisi yang demikian, keutamaan yang beliau miliki, yukhanifidina azani Allah wa iyakum, dengan semangat beliau yang tinggi dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, masih sulit menata niatnya tatkala beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang kualitas keimanannya, yang semangat ibadahnya jauh di bawah beliau, yukhanifidina azani Allah wa iyakum. Yang mungkin kesehariannya, yukhanifidina azani Allah wa iyakum, sibuk dengan dunianya, yang namanya jamaah, mungkin hanya sholat maghrib saja sesuai dengan takbiratul ihram. Itu pun kalau enggak ada penghalang dan semisalnya, yukhanifidina azani Allah wa iyakum. Belum lagi ibadah-ibadah yang lainnya, yukhanifidina azani Allah wa iyakum. Keikhlasan dalam beramal yang dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat yang kedua, sebuah amalan dikatakan sebagai amal yang saleh manakala amalan tadi dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dalam semua bentuk ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul alaihi salatu wa salam mengingatkan dalam hadis riwayat al-imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kata Rasul alaihi salatu wa salam, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan apapun bentuknya, sekecil apapun ibadah tadi, kata Rasulullah SAW, laisa alaihi amruna, tidak ada contohnya dari kami, tidak ada perintah dari kami, kata Rasulullah SAW, fahuwa raddun, maka amalan tadi tertolak, walaupun dilakukan dengan penuh keikhlasan, lisanifidina azani Allah wa iyakum, betul-betul murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, fahuwa rasul. Rasulullah sallallahu wasallam juga mengingatkan dalam hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, mengingatkan sabar ibadah yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian wahai umatku kata beliau alaihi salatu wasalam, sebagaimana kalian melihatku melaksanakan salat. Tata cara salat mulai dari takbiratul ihram sampai diakhiri dengan salam lisanifidina azani Allah wa iyakum harus disesuaikan dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini satu persiapan yang harus dimiliki oleh setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian persiapan yang kedua, ifanibidina azani Allah wa iyakum, ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma. Kata beliau, akhada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bimankibaya. Rasul alaihi salatu wassalam pernah pada suatu ketika memegang kedua pundakku, kata Abdullah ibn Umar. Faqala, kemudian Rasul alaihi salatu wassalam berpesan, kun fi dunya ka'annaka gharibun au adiru sabin. Jadilah engkau dalam menjalani kehidupan dunia ini seperti orang yang asing. Seperti orang yang asing yang berada di sebuah negara atau wilayah atau desa yang bukan asalnya. Awa'adiru sabili. Atau kalau engkau mampu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, jalani hidup di dunia ini. Seperti seseorang yang melewati sebuah jalan. Ya, seperti seseorang yang melewati sebuah jalan. Adiru sabil. Nah, hadis ini khalifidina azani Allah wa iyakum juga merupakan sebuah persiapan yang harus dimiliki oleh seorang hamba. Di samping persiapan yang pertama, yang memperbanyak amal soleh untuk Allah subhanahu wa ta'ala, yang dilakukan dengan penuh keikhlasan, disesuaikan dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hal yang kedua yang perlu dia perhatikan, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, untuk memudahkan dirinya dalam mewujudkan syarat yang pertama tadi, persiapan yang pertama tadi, adalah adamul ightirar bi zinatid dunya, tidak terpengaruh dengan perhiasan dunia, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kita harus sadar bahwasanya kehidupan dunia kita saat ini adalah hayat faniyah, adalah kehidupan yang fana yang pasti akan berakhir. Sanibidina azani Allah wa iyakum, tatkala sudah tiba ajal yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik ajal untuk semua makhluk yang ada secara umum tatkala terbit matahari dari arah barat, atau ajal untuk setiap masing-masing hamba ketika datang al-maut menjemput nyawa tadi. Khalifatina azani Allah wa iyyakum. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengingatkan dalam hadis Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yang kita bacakan tadi, untuk mengambil kesiapan yang kedua, adamul ightirar bi zinati dunya, tidak terpengaruh dengan kehidupan dunia. Karena ketika seorang hamba tergiur dengan indahnya kehidupan dunia, akan menghalangi dirinya untuk beramal dengan amal yang saleh. Mungkin keikhlasannya yang terkurangi, kami berdina azani Allah wa iyyakum, dikarenakan dia tergiur, terpengaruh, terpedaya oleh si budaya syaitan, sehingga dia menginginkan tujuan-tujuan duniawi yang sifatnya sementara. Atau bahkan kami berdina azani Allah wa iyyakum, syarat yang kedua dari amal saleh yang dia lakukan kesesuaian dengan sunnah terenggut, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, semata-mata dikalahkan oleh kepentingan-kepentingan duniawi yang dia inginkan, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Rasulullah alaihi salatu wasalam berpesan kepada seorang sahabat yang mulia, Abdullah ibn Umar. Dalam keadaan kita melihat ifani bidina azani Allah wa iyakum. Terjemah Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Biografi Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhumah adalah biografi terjemah yang dipenuhi dengan ittiba'u sunnah. Usaha beliau untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sampai pada tingkatan ifani bidina azani Allah wa iyakum, beliau berusaha mencontoh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dalam selera makan. Ya. Ketika dijumpai Rasul alaihi salatu wasalam suka dengan sebuah makanan yang mungkin dulunya Abdullah ibn Umar tidak menyukainya, beliau berusaha suka dengan makanan tadi semata-mata karena Rasul alaihi salatu wasalam menyukai makanan tersebut. Sahabat yang demikian semangatnya mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wasalam diingatkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dengan sabdanya, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil." Dikarenakan yang namanya dunia yakni bidina azani Allah wa iyyakum. Dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dalam sabdanya yang lainnya, "Hulwatun khadira," perhiasan yang manis lagi hijau mengundang mata setiap insan yang melihatnya yakni bidina azani Allah wa iyyakum. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Likulli ummatin fitnah." Setiap umat sebelumku memiliki fitnah untuk menguji mereka, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. "Wa fitnatu ummati al-mal." Dan fitnah umatku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, adalah harta yang banyak diperbutkan oleh kebanyakan kaum muslimin saat ini. Yusani fitna azani Allah wa iyyakum. Para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, selaku khairul turun, generasi terbaik umat ini, fani bidina azani Allah wa iyyakum, yang langsung mendapatkan pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala datang ghanimah dari Bahrain, yang dibawa oleh sahabat yang mulia Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu ta'ala an, ghanimah perang dari Bahrain, di mana saat itu para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in semangat hadir dalam salat subuh bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian tatkala selesai pelaksanaan salat subuh tadi, para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain sengaja menampakkan dirinya. Ya. Ketika Rasul alaihi salatu wasallam, di antara kebiasaan beliau seusai pelaksanaan salat jamaah, beliau menghadap ke arah makmum, menghadap ke arah para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Saat itu tidak seperti biasanya, para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in sengaja menampakkan dirinya supaya dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Rasul alaihi salatu wasallam memahami maksud para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, "Ka'annakum tasma'una khabar al-Bahrain." Sepertinya kalian wahai para sahabat telah mendengar kabar kedatangan ghanimah dari negeri Bahrain yang dibawa oleh sahabat yang mulia Abu Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhu. "Abshiru," kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "bergembiralah kalian," kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. "Mal fakru aksha alaikum," sungguh kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "bukanlah kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian. Wa innama aksha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya." Justru yang aku khawatirkan menimpa kalian, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, dihentangkan untuk kalian harta dunia. "Fatanafasuha kama tanafasuha," yang menyebabkan kalian saling bersaing untuk mendapatkan dunia tadi, sebagaimana umat-umat terdahulu juga melakukan hal yang sama. "Faahlakathum kama ahlakahum," sehingga harta dunia tadi menyebabkan kalian jatuh dalam kehancuran sebagaimana umat-umat terdahulu juga hancur dikarenakan mereka tanafus, bersemangat, berlomba-lomba untuk mendapatkan kehidupan dunia semata. Yusani fitina azani Allahu wa iyyakum. Kita perhatikan yusani fitina azani Allahu wa iyyakum sebagai bahan renungan untuk kita semuanya tanpa terkecuali. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda di hadapan para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in, Ya mungkin perjuangan para sahabat. Dan bisa dipastikan perjuangan mereka dalam membela Islam. Juga membela Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh dengan perjuangan kita. Ya kan ikutina azani Allah wa iyakum. Amalan-amalan yang mereka lakukan. Dalam bentuk amalan-amalan salat. Berjihad bersama Rasul Alaihi Salatu Wasallam. Dan semisalnya. Betul-betul amalan yang besar. Namun Rasul Alaihi Salatu Wasallam masih mengkhawatirkan atas mereka. Al-ihtirar. Bizinatil hayati dunia. Terpengaruh. Terpukau dengan perhiasan dari kehidupan dunia yang sifatnya sementara ini. Sifatnya fitina azani Allah wa iyakum. Tentunya generasi kita saat ini sifatnya fitina azani Allah wa iyakum lebih-lebih dikhawatirkan dan lebih layak untuk menjaga diri mereka sifatnya fitina azani Allah wa iyakum dengan meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diselamatkan. Jangan sampai tertipu atau terpukau dengan kehidupan dunia. Nasallallahu salamah wala afiyah di dunia wal akhirah. Ini dua persiapan. Dari sekian banyak persiapan-persiapan yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam untuk menyambut atau mempersiapkan diri kita menunggu datangnya ajal yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yukhani fitina azani Allah wa iyakum. Ketika datang ajal merenggut nyawa seorang hamba yukhani fitina azani Allah wa iyakum. Maka kehidupannya tidak berhenti sampai di situ yukhani fitina azani Allah wa iyakum. Namun dia berpindah dari kehidupan dunia menuju kepada kehidupan akhirah. Yang dia menanti datangnya hari kiamat di alam barzakh, alam kubur. Yang saat itu dia akan mendapati sekian banyak ujian-ujian. Manakala seorang hamba dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menghadapi ujian yang ada di alam barzakh. Maka ujian yang berikutnya nanti di yaumul qiyamah lebih mudah dia hadapi. Namun tatkala dia menghadapi kesulitan. Tatkala menghadapi ujian-ujian yang ada di alam kubur atau alam barzakh. Maka yang sesudahnya yukani bidina azani Allah wa iyakum. Akan lebih sulit dia hadapi daripada ujian yang ada sewaktu di dunia yakni fitna azani Allah wa iyyakum. Dan itu disinggung oleh beliau rahimahullahu taala pada poin yang berikutnya. Kata beliau rahimahullah, an-nusyur wal hisab. Hari kebangkitan dan hisab yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa taala untuk semua makhluk-makhluknya. Wa ba'da al-bila mansurun. Dan sesudah umat manusia yang dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menghadapi sekian banyak ujian dan cobaan, mansurun, mereka pasti akan dibangkitkan dan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yawmal qiyamati ila rabbihim mahsurun. Dan kelak nanti di yaumul qiyamah semua hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala akan dikumpulkan di hadapan Allah azza wa jalla. Di sini khanifatina azani Allah wa iyakum. Al-Imam Al-Muzani rahimahullah menyinggung prinsip ahlu sunnati wal jamaah yang berikutnya. Ahlu sunnati wal jamaah yu'minuna bifitnatil qabr. Ahlu sunnati wal jamaah, mereka mengimani adanya fitnah kubur. Yang namanya fitnah kubur, yukhani fitina azani Allah wa iyakum, adalah pertanyaan dua orang malaikat kepada setiap hamba yang meninggal dunia seusai dikuburkan. Pertanyaan dua malaikat tadi, yukhani fitina azani Allah wa iyakum, mencakup tiga perkara. Ya mungkin saat ini masing-masing dari kita mudah menjawab tiga pertanyaan tadi. Namun belum tentu nanti ketika kita berada di alam barzakh dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam menjawab tiga pertanyaan malaikat. Saat itu malaikat tadi akan menanyakan, man rabbuka, siapa rabbmu, wa ma dinuka, apa agama yang engkau anut, wa man nabiyuk, dan siapa nabimu. tiga pertanyaan tadi, sanifidina azani Allah wa iyyakum, yang mungkin pada saat ini kita jadikan sebagai soal ujian, insyaallah taala semuanya mendapatkan nilai mumtaz. Ya, 100 plus. Gitu ya. Enggak ada yang salah sedikit pun. Tapi nanti di alam barzah, ketika kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berpindah dari kehidupan dunia ke alam barzah, di alam kubur, khanifatina azani Allah wa iyyakum, yang menentukan keberhasilan seorang hamba dalam menjawab tiga pertanyaan tadi adalah amal saleh yang dia lakukan sewaktu di dunia. Sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam menceritakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, fa'ammal mu'min, adapun seorang mu'min, tatkala ditanya dengan tiga pertanyaan tadi, bayakul, dia menjawab dengan penuh keyakinan, Rabbi Allah wa dinil Islam wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rabbu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan agama yang aku peluk selama ini adalah Islam. Sementara Nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dijawab dengan penuh keyakinan tanpa keraguan sedikit pun, yasanifidina azani Allah wa iyyakum. Wa ammal kafir, adapun orang yang kafir, awil murtad, atau orang yang ragu dengan kebenaran agamanya, wahumul munafikun, mereka adalah orang-orang munafik, yasanifidina azani Allah wa iyyakum, yang secara zahir nampaknya muslim, yang secara zahir nampaknya sebagai mukmin, yang secara zahir mungkin sebagai ahli sunnah wal jamaah, yang secara zahir lebat jenggotnya, yang secara zahir senantiasa pakaiannya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum berusaha mencontoh pakaian Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, namun dalam hatinya terdapat kebencian terhadap Islam atau keraguan terhadap kebenaran Islam atau keraguan akan kebatilan agama-agama yang lain selain agama Islam, maka nanti di alam barzah, walaupun dia hamba yang cerdas dulunya sewaktu di dunia, dikatakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, wa ammal kafiru awil murtab fayakulu ha ha ma adri sami'tun nasa yakuluna syai'an fakultu. Adapun orang yang kafir atau orang yang ragu terhadap kebenaran Islam, ragu akan kebatilan agama selain Islam, maka ketika ditanya oleh dua malaikat tadi, dia hanya mampu mengatakan, ha, ha, la ajri, saya enggak tahu. Saya hanya mendengarkan umat manusia mengucapkan sesuatu, kemudian saya ikut-ikutan. Ya. Hakadha yatanibidina azani Allah wa iyyak. Yang menentukan adalah amal saleh yang dilakukan oleh hamba sewaktu di dunia. Dan ahli sunnati wal jamaah mengimani adanya fitnah kubur. Ya. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya terkait dengan Fir'aun dan bala tentaranya, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka ditampakkan kepada mereka, Fir'aun dan bala tentaranya, setiap pagi dan sore. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu 'ala Fir'auna ashaddal 'adzab. Dan ketika datang hari kiamat, masukkan Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam azab yang paling pedih, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Lafaz an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, neraka ditampakkan kepada mereka setiap pagi dan petang, itu terjadi pada alam barzah. Sekalipun azani Allah wa iyyakum. Nah. Di ayat yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala tegas menyebutkan, وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَقٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Dan di belakang mereka, umat manusia, ada alam barzah, alam penantian menuju datangnya hari kebangkitan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ahlu sunnati wal jamaah, mereka mengimani dengan seyakin-yakinnya akan adanya fitnah kubur. Dan tentunya keimanan mereka terhadap fitnah kubur mengharuskan mereka untuk mempersiapkan diri dengan beramal dengan amal yang saleh sebanyak mungkin, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Nasallallahu alaihi wa sallam fid dunya wal akhirah, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Naam. Ada pertanyaan? Saya sebelum ditutup. Namanya kosong. Pada lagi. Untuk ayat tadi, yadullahi fawqa aydihim, ini kalau diartikan dengan kekuasaan tidak tepat dengan berbagai macam alasan. Yang pertama, khilaf zahirin nas, menyelisihi zahir nas ayatnya. Kemudian yang kedua, tidak sesuai dengan siyakul ayat, tidak sesuai dengan siyak ayatnya, karena pada konteks ayatnya tadi Allah menyebutkan yadullahi fawqa aydihim, tangannya Allah Subhanahu wa taala berada di atas tangan-tangan mereka. Saat ini ayat ini berbicara tentang para peserta bai'atur ridwan, ya kan, bai'atur ridwan yang saat itu posisinya yang namanya bai'ah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul dengan kaum lelaki, siapa tangan? Kan seperti itu. Ya lah? Nah, yadullahi fawqa aydihim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan firman tadi untuk menyebutkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada ahlu bai'ati ridwan dan pujian Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Karena yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Kalau yadullah diartikan dengan kekuasaan, tentunya lafaz aydihim juga dimanakan dengan kekuasaan yang serupa. Kalau kita manakan kekuasaan Allah berada di atas kekuasaan mereka, enggak cocok dengan siyakul ayat. Ya kan? Karena konteks ayatnya berbicara tentang bai'atur ridwan. Bai'atur ridwan yang terjadi antara para sahabat ridwanullahi taala alaihi majma'in dengan para rasul, dengan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berbeda dengan hadis yang tadi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Nah, Allah yubarik. Baik, yang ini jawab. Nah, yang ini Pak. Baik, yang ini insyaallah sudah. Subhanakallahumma rabbana hamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.